idola-idola ceweknya Solo Kuro semuanya boleh, ada boleh. Dari Mahesa Ikilomonata Ego Lale. Gak nyerempet belas. Aku gak debokam Sale. Jalan ngarep pokoknya. Ayo, ya Allah, Mas Gary. Pale Luandung. Murko. Seorang pun mampu memisahkan. bisa kan cinta.